Kita ulangi bahwa masalah bahwa manusia terbagi menjadi tiga madhab dalam masalah syafaat: ifratun wa tafritun wa wasat. Yang ifrat, yang kebablasan. فَأَنْكَرَ قَوْمٌ الشَّفَاعَةِ فِي أَهْلِ الْكَبَائِرِ وَقِسْمُ الثَّانِي غُلَاد فِي إِثْبَاتِ الشَّفَاعَةِ. Sehingga mereka meminta syafaat kepada orang-orang yang diduga akan memberikan syafaat, tetapi memintanya ke kuburannya. Ini yang kedua. Sedangkan yang ketiga, هُمْ أَهْلُ السُّنَّةِ, yang paling tengah, bukan mengingkari syafaat, bukan pula kebablasan mendatangi kuburan-kuburan para wali yang diduga akan bisa memberikan syafaat kemudian meratap di sana. Tolong bela aku, tolong beri syafaat kepada aku nanti yaumul qiyamah. Dan sudah kita bantah dengan kalimat dari Allah Subhanahu wa taala, lillahi syafa'atu jami'an. Pemilik Allah lah seluruh syafaat. Maka memintalah kepada pemiliknya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-qismu tsalits hum ahlus sunnah. وهم الوسط في هذا الباب كما انهم الوسط في كل شيء. Ahlus sunnah tengah-tengah dalam bab ini, sebagaimana ahlus sunnah tengah-tengah dalam semua bab, selalu mereka di tengah-tengah, yang paling bijaknya, yang paling adilnya. جعلهم الله كاللبن الذي يخرج بين قدرين وهما الفرس والدم. Allah jadikan ahlus sunnah seperti susu yang keluar di antara dua kejelekan, yaitu al-farat wa dam. Kana bila na'azakumullah, disebutkan min baini dam wal faras, Allah keluarkan labanan safia, Allah keluarkan susu yang murni, keluar antara kotoran binatang tersebut, kambing atau sapi, dan darahnya, tapi keluar susu. Ini barakallahu fikum, ahlus sunnah seperti itu. Di antara ifrat dan tafrit ada wasat, yaitu ahlus sunnah. Fa yukhrij syaraban sa'igan lisyaribin ladzidan, yaitu susu di antara dam wal faras. Al-mas'alah ats-tsalitsah, masalah yang ketiga. Masalah yang pertama sudah kita bahas, yaitu tentang perkara syafaat itu sendiri yang sudah disepakati. Masalah kedua, perbedaan madhab-madhab manusia, ifrat dan tafrit wa wasat. Pembahasan ketiga, ahlus sunnah yusbituna syafa'ah bisyartaini. Ahlus sunnah menetapkan adanya syafaat dengan dua syarat. Ahaduhuma, salah satunya iznullah lisyafi', izin dari Allah Subhanahu wa taala untuk yang memberi syafaat. Wa la ya'dhan Allah illa liman radiya qawluhu wa radiya qawluhu wa 'amalahu. Dan Allah enggak akan izinkan kecuali untuk orang-orang yang Allah ridai ucapannya dan perbuatannya. Maka yang memberikan syafaat adalah yang mardiyun, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti malaikat-malaikat, para anbiya wal mursalin was salihin ila akhirih. Al-thani, yang kedua ridahu. Yang kedua, keridhaan Allah lil masyfu', untuk yang diberi syafaat. Jadi syarat pertama, yang memberi syafaat harus dapat izin. Yang kedua, yang diberi syafaat harus diridhai oleh Allah taala. Wa yajma hadaini syartaini min al-kitabil karim. Dan dikumpulkan dua syarat ini dalam ayat Allah yang mulia, wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di an ya'dana Allahu liman yasha'u wa yarda. Berapa banyak malaikat di langit yang la tughni syafa'atuhum syai'a, yang tidak bermanfaat syafaatnya sedikit pun, kecuali min ba'di an ya'danallah, kecuali setelah Allah izinkan. Wa yarda liman yasha wa yarda, untuk siapa yang Allah kehendaki dan Allah ridai. Malaikat-malaikat diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidak bermanfaat syafaat mereka kalau tidak diizinkan. Baik, kalau diizinkan juga tidak bermanfaat, kecuali untuk orang yang yasha'u wa yarda. Qul inna a'udzubikumullah. Dalam ayat ini dua-duanya disebutkan. Min ba'di an ya'dzana Allah, setelah Allah izinkan. Kemudian kedua, liman syaa'a atau liman yasha'u wa yarda. Setelah diizinkan bagi malaikat itu dan setelah orang yang akan diberi syafaat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti milik siapa syafaat? Milik Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang mengizinkan. Walaupun dia akan membela orang yang dia inginkan dibela, kalau Allah tidak kehendaki dan Allah tidak ridhoi, tidak bisa. Tidak bisa. Fajama'atil ayah hadaini syartaini. Ayat ini mengumpulkan dua syarat. Al-idhin wal-ridha. Izin dan keridhaan. Izin bagi yang memberi dan keridhaan bagi yang diberi. Wallahu la yarda illa an ahli tauhid. Sedangkan keridhaan sudah jelas, Allah enggak akan ridha kecuali pada ahli tauhid. Maka dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala la yarda li ibadihi al-kufr. Tidak ridha kepada hamba-hambanya kekufuran. Qala, dikatakan selanjutnya, faqad akhrajal Bukhari, telah dikeluarkan oleh Bukhari dan lainnya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Sa'altu Rasulullah, aku bertanya pada Rasulullah sallam, man as'ada an-nas bi syafa'atika yaumul qiyamah? Siapa manusia yang paling berbahagia ya Rasulullah dengan syafa'atmu yaumul qiyamah? Maka Nabi memuji pertanyaan ini. Qala ma kuntu adhunnu an yas'alani an hadzal hadits ya Abu Hurairah awla minka. Aku sudah menduga. Sungguh aku sudah menduga bahwa enggak akan bertanya dengan pertanyaan seperti ini sebelum engkau. Enggak akan ada yang bertanya pertanyaan seperti ini lebih dulu daripada engkau ya Abu Hurairah. Lima araftuhu minka min hirsika. Karena aku lihat darimu semangatmu. Alal hadis, atas hadis. Maka dijawab oleh Nabi setelah itu, as'adan nas bi syafa'ati man qala la ilaha illallah. Yang paling berbahagia mendapatkan syafa'atku adalah orang yang mengatakan la ilaha illallah khalusan min qalbih, yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dari hatinya. Au qala khalusan min nafsih, atau dikatakan murni dari dirinya, ikhlas dari hatinya. Maka siapa yang memiliki tauhid, mereka lah yang akan mendapatkan syafaat. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Siapa yang akan mendapatkan syafaatku, ini syafaat Rasulullah SAW, dijawab oleh Nabi, adalah yang dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah khalisan min qalbi. Dalam hadis yang lain disebutkan usatu ummati, orang-orang yang bermaksiat dari umatku. Seakan-akan dipahami adalah orang yang bermaksiat saja. Tapi maknanya bukan begitu. Maknanya orang-orang mukmin yang memiliki la ilaha illallah, yang dia enggak lepas dari dosa. Namanya manusia, enggak lepas dari kekurangan-kekurangan dan dosa-dosa. Merekalah yang akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yatahassal min hadha, didapat dari sini. Awalan itsbatut syafa'ah lin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa li ghairihi bidalil. Kita dapatkan kesimpulan adanya syafaat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya Nabi diberikan hak oleh Allah untuk memberikan syafaat. Dan juga bagi selain Nabi. Karena kalimatnya tidak disebutkan secara khusus siapa dan siapa, tetapi hanya dengan kalimat liman yasha'u, Dan dikatakan ayat dan Allah tidak bermanfaat kecuali setelah diizinkan. Berarti penetapan syafaat bagi Nabi dan bagi selain Nabi dengan dalil-dalil. Wathani, an hadhihi syafaat laysat syafa'atun mutlaqah 'inda ahli sunnah bal hiya syafa'atun bi syurutiha. Di sini syafaat bukanlah syafaat mutlaqah 'inda ahli sunnah, tetapi dia adalah syafaat bi syurutiha. Ini syafaat dengan syarat-syaratnya. Sehingga kalau kita membaca Al-Qur'an kadang syafaat dinafikan. Dalam ayat lain ditetapkan. Sehingga seakan-akan ayat dengan ayat yang lain bertentangan. فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ. Tidak bermanfaat syafaat siapapun. Berarti dinafikan syafaat. Demikian pula dalam ayat lain. Tidak ada di sana syafi', enggak ada syafi', enggak ada pembela. Enggak ada harta benda. Itu juga berapa ayat bahkan yang menyebutkan tidak adanya syafi', pemberi syafaat. Tetapi di dalam ayat lain dikatakan kecuali bagi siapa yang dikehendaki dan bagi siapa yang diridhoi. Siapa yang dikehendaki diizinkan dan siapa yang diberi syafaat. Wa min hadza, kita jangan menafikan secara mutlak, jangan menetapkan secara mutlak. Tetapi katakanlah, tetapkanlah dengan syurut. Tetapkanlah dengan syurut. Syafaat ada. Tetapi dengan syarat-syarat. Bagi yang memberikan syafaat, diizinkan oleh Allah SWT. Berarti tentunya orang-orang yang diridhoi. Para malaikat, para nabi, para rasul, orang-orang saleh, para awliya. Yang benar-benar wali. Manhumul awliya? Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yang beriman dan bertakwa. Yang kedua, yang diberinya juga dengan syarat. Alhamdulillah. Ahli tauhid, alaikumussalam. Kalau tidak bertauhid alias kafir atau musyrik, maka tidak terkena atau tidak mendapatkan syafaat, bahkan tidak mungkin mendapatkan syafaat. Maka bagi mereka ayatnya ayat yang fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in, yang pas untuk mereka ayatnya tidak bermanfaat bagi mereka syafaat siapapun. Begitu. Baik. Kadzalika yakunu isbatus syafa'ah bil adillah. Demikian pula kita dapatkan bahwa penetapan syafaat dengan dalil-dalil merupakan raddun, bantahan ala ahli takfir kepada kaum khawarij yang mengkafir-kafirkan kaum muslimin. Kenapa bantahan terhadap mereka? Karena mereka selalu berkata berbuat dosa besar kafir, berbuat dosa kafir, berbuat dosa kafir, halal darahnya ila akhir. Berarti mereka tidak mengetahui adanya syafaat Rasulullah SAW bagi ahli tauhid yang bermaksiat. Mau bisa dibela oleh Nabi dan terhapuskan dosa-dosanya. Dimaafkan oleh Allah dengan sebab syafaat Rasulullah SAW. Ikhwan ibn a'azakumullah. Jazakumullah khairan. Atas kedua-duanya. Saya sudah batuk-batuk, tidak ada yang ingat air. Maka adanya syafaat merupakan bantahan bagi mereka-mereka ahlu takfir. Alladzina yukafiruna bil kabair. Hada raddun alaihim. Ini merupakan bantahan untuk mereka. Kalau yang masuk surga itu orang yang tidak pernah punya dosa, siapa? Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, lah untuk apa syafaat? Kalau semuanya tidak punya dosa, yang punya dosa semua kafir dalam neraka. Untuk apa syafaat? Syafaat adalah untuk menyelamatkan mereka ketika mereka terancam dari dosa-dosa, diselamatkan oleh Allah dengan sebab syafaat para nabi atau syafaat orang-orang yang saleh dan lain-lain. Baik, intahaina, selesai dari bab syafaat. Yang berikutnya qala al-Imam Ahmad rahimahullah wal imanu bi anna al-Masih ad-Dajjal kharijun maktubun baina 'ainayhi kafir wal ahadith allati ja'at fihi wal imanu bi anna dhalika ka'inun wa anna 'Isa ibn Maryam عليه السلام ينزل فيقتله بباب لد والإيمان يعني أصول أهل السنة yang berikutnya adalah beriman bahwasanya Al-Masih Dajjal pasti akan muncul. Al-Masih Dajjal pasti akan muncul. Mungkin ada pertanyaan, mengapa disebut Al-Masih? Nabi Isa disebut Al-Masih. Dajjal disebut Al-Masih. Apa kesamaannya? Al-Masih adalah penghapus. Para Rasul kadang disebut Al-Masih karena menghapuskan kekufuran dengan keimanan atau menghapuskan kejelekan dengan kebaikan. Sedangkan Dajjal kebalikannya. Menghapus kebaikan dengan kejelekan, menghapus keimanan dengan kekafiran. Maka dia mengajak kepada kekafiran. Sehingga dikatakan Al-Masih. Jadi walaupun maknanya sama menghapus, tetapi seorang Nabi dikatakan Al-Masih karena menghapuskan kejelekan dengan kebaikan, menghapuskan kesyirikan dengan tauhid. Sedangkan Dajjal sebaliknya, menghapuskan tauhid dengan kesyirikan, menghapuskan keimanan dengan kekafiran. Manusia diajak untuk kafir dan banyak pengikutnya. Maktubun baina 'ainayhi kafir, tertulis di jidatnya, di antara kedua matanya, kalimat kafir. Wal hadis allati ja'at fih, dan juga hadis-hadis yang ada padanya harus diimani. Hadis-hadis yang sahih tentang Dajjal harus kita imani. Bahwa Dajjal akan muncul, cirinya begini, begini, begini, begini, nanti akan dibahas insyaAllah. Dan juga beriman bahwa itu pasti akan terjadi. Kainun, pasti akan terjadi. Dan Isa bin Maryam yanzil, akan turun. Dan akan membunuh Dajjal di pintu Lud. Khawani bin A'azakullah, akan dijelaskan masalah Al-Masih oleh Syekh Al-Bait sendiri dalam syarahnya. Qala hafidhullah, Al-Masihu Masihani. Al-Masih ada dua jenis. Ada ma waliyullah, waliyullah min mustafihi al-akhyar, orang-orang yang Allah pilih, wa huwa Isa ibn Maryam alaihi wa ala ummati salah wassalam. Summiya masihan, dinamakan Masih, qila, dikatakan li'annahu mamsuh al-qadam alaysa fiha akhmas ta'rifuna khamsal qadam. Ada beberapa pendapat tentang Al-Masih. Disebutkan yang pertama kali qila, katanya karena dia mamsuhul qadam, kakinya mamsuh, laisa fiha akhmas, tidak memiliki mata kaki. Ta'rifuna khamsal qadam, tahu kalian lakukan yang ada di kaki, ada jekongan sedikit, bukan mata kakinya tapi jekongannya, itu tertutup atau rata. Yani alladhi fi batni ar-rajul min jihati al-ka'b, yang di batin, di dalam, arah ke dalam ka'b, min dakhil. Wa qila, tapi ada pula yang berkata li'annahu yasih fil ard, ada pula yang berkata yasih, berjalan di muka bumi. Yanshur dinallah, yang menyebarkan agama Allah. Sehingga dikatakan Al-Masih. Yakum bi syar'i Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, menghukumi dengan hukum, dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa inna Allah azza wa jal ja'alahu li hadha yanzil akhir az-zaman. Yakum bi syarhi akhihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa yaksir as-salib wa yaqtul al-khinzir. Khamilina a'azakumullah. Berarti kita mendapatkan tiga yang satu enggak disebut di sini tentang masalah menghapus kekufuran dengan keimanan dan menghapus keimanan dengan kekufuran. Qala Nabi Isa dikatakan Al-Masih, sedangkan Dajjal juga dikatakan Al-Masih. Karena dua perkara tadi atau tiga perkara tadi. Ada Al-Masih yang merupakan waliullah, ada Al-Masih yang justru merupakan musuh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Ad-Dajjal. Qala dikatakan bahwa Nabi Isa alaihi salam akan keluar nanti menyebarkan agama Allah di akhir zaman. Tetapi membawa syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa inna Allah ja'alahu li hadha yanzil akhir zaman. Karena Allah menghendaki menjadikan beliau ini turun di akhir zaman. Yahkum bi syar'i akhihi, menghukumi dengan syariat saudaranya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa yaktsuru as-salib wa yaqtulu al-khinzir, mematahkan salib-salib dan membunuh khinzir, babi-babi. Wa laisa imamun nasi illa Islam aw sayf. Laisa amaman nas illa Islam aw sayf, tidak ada di depan manusia kecuali Islam atau pedang. Laisat hunaka jizyah, tidak ada lagi jizyah. Al jizyah mawdu'ah, al jizyah dibatalkan. ونفسه ينتهي حيث ينتهي بصره ولا يحل لكافر عسى نفسه ان يبقى اي يموت الكافر هذا حاصل ما جاء فيه من الحديث. Kata Syekh hafizahullah, dan beliau berakhir حيث ينتهي بصره ونفسه ينتهي حيث ينتهي بصره wala yahillu likafirin ahassa nafsahu an yabqa ay yamutul kafir, dia akan berakhir sesuai dengan berakhirnya pandangannya, dan tidak halal bagi seorang kafir pun yang mengetahui datangnya kecuali dia harus masuk Islam. Tidak boleh yabqa ala kufrihi atau yamutul kafir. Ini hadza hasilu ma jaa fihi min al ahadith, ini hasil dari kesimpulan yang ada dalam hadis-hadis. فالأحاديث متواترة فيه ومما جاء فيه أنه يلحق الدجال فيقتله. Hadis-hadis padanya mutawatir tentang Dajjal dan tentang Isa, dua-duanya mutawatir. Dan diantara apa yang diriwayatkan tentangnya adalah أنه يلحق الدجال فيقتله, bahwa Isa menemui Dajjal dan membunuh Dajjal di pintu yang dikatakan Babulud, di dekat atau di Syam. Wadzalikum annahu yanzil sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ala al-muslimin fi jami' Dimashq, bahwa beliau alaihi salam turun pada muslimin di Masjid Damaskus. Wa hum yantadhiruna salat as-subhi, dan mereka dalam keadaan menunggu salat subuh. Qanibil na'azakumullah, sunnya kisahnya panjang dalam babul fitan. Yang pertama turun atau yang pertama dikisahkan adalah tentang Dajjal yang muncul dan keliling ke seluruh dunia untuk menyebarkan kekafiran dan menghapus keimanan. Kemudian ketika turun atau ketika ada dilahirkan seorang yang namanya Abdullah atau maaf Muhammad bin Abdullah, yaitu Imam Mahdi, maka melawan dengan pasukan Dajjal sehingga mereka terkepung di Jami' Damaskus ini tadi. Sudah tidak ada harapan lagi karena sudah tentara mereka lebih kuat, lebih banyak, lebih besar. Maka mereka berbicara pada malam itu, besok kita akan melawan sampai mati. Maka pada sebelum subuh atau hampir subuh turun Isa di masjid tersebut dan kemudian bergabung bersama mereka. Wadzalikum annahu yanzil 'alal muslimin fi jami' Dimashq, Yang demikian karena Isa turun di masjid tersebut, Jami' Dimashq, wa hum yantadhiruna salata subhi, dan mereka sedang menunggu salat subuh. Yanzil fi kawqabatin minal malaikati 'alal manarah asy-syarqiyah. Turun di kawqab minal malaikah, di dalam cahaya dari malaikat-malaikat di menara timur. Fa idza ra'ahu al-muslimun wa qad uqimatus shalah. Ketika kaum muslimin melihat dalam keadaan hampir ditegakkannya atau sudah dibacakan qomat, yata'akhkharu al-qa'im min ali Muhammad SAW. Maka al-qa'im min ali Muhammad SAW, ini Imam Mahdi, mundur menginginkan agar Isa yang memimpin. Fayaqulu, maka berkata Isa, makanak, tetaplah di tempatmu. Innama uqimat lakum, sesungguhnya salat ini tegakkan untuk kalian. A'immah hadil ummah minha, dan imam-imam adalah imam umat ini. Artinya Nabi Isa tidak mau jadi imam, yang jadi imam adalah dari umat ini, yaitu Imam Mahdi. Fa'idha salla, ketika salat, ijtama' alaihi al-muslimun, maka kaum muslimin berkumpul. Fayamsah ala wujuhi aqwamin wa yukhbiruhum bidarajatihim fil jannah. Beliau mengusap wajah-wajah kaum muslimin dan kemudian mengkhabarkan derajatnya dalam surga. Kamu demikian, kamu demikian, kamu demikian. Allahu akbar. Wahai yuha, wahayun yuha, dia hidup dan mendapat wahyu. Suma yushawirul muslimin, hidup dan mendapat wahyu, artinya bukan dia tahu yang gaib, tapi diberitahu oleh Allah bahwa kamu derajatnya begini, kamu derajatnya begini di dalam surga. Yushawirul muslimin fi hadha dajjal, setelah itu beliau bermusyawarah dengan kaum muslimin tentang urusan dajjal. Fayaqulu naqtuluhu aw ad'u Allah alaihi. Apa musyawarahnya? Apakah kita bunuh dia atau kita berdoa atasnya? Ini berdoa agar dia binasa. Fayaqulun, kaum muslimin menjawab, ya Nabi Allah, ya Ruhallah, nuqatiluh. Wahai Nabi Allah, wahai Ruh yang ditiupkan oleh Allah kepada Maryam, kita perang, kita bunuh dia. Fayalhaq bihi, maka ikutlah beliau bersamanya, bersama kaum muslimin, untuk memeranginya dan membunuhnya. Fa idza ra'ahu ad-dajjal wa huwa al-masih ats-tsani, ketika bertemu dengan dajjal, dan dajjal itu adalah masih yang kedua. Masih yang pertama adalah Isa alaihi salam, masih yang kedua adalah dajjal. Maka ketika bertemu dengan masih yang kedua, dzaba kama yadubul milh, tiba-tiba dajjal lebur seperti leburnya garam di dalam air. Seperti yadubul milh fil ma. Qahara aduwallahi biwaliyillah, musuh Allah kalah dengan waliullah. Al-Masih al-awwal mengalahkan Masih yang kedua. Masih yang mengajak kepada kebaikan dan Masih yang mengajak kepada kejelekan. Allah menangkan Masih, yaitu yang mengajak kepada kebaikan, mengalahkan musuh Allah SWT. Wa man ma'ahu min ahli iman. Demikian pula qahara aduwallah, maka menanglah waliullah dan juga yang bersamanya menang, yaitu dari ahlul iman. Faya'nuhu bisayfi fayaqtuluhu, maka datanglah Isa di depannya atau di atasnya, kemudian ditebas dengan pedangnya dan terbunuhlah dajjal. Demikian diriwayatkan dalam Ibnu Majah dan juga Imam Ahmad. Tayalizi. Dan lain-lain. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Masih al-Thani, Masih yang kedua, huwa al-Masih al-Dajjal. Huwa alladhi dhakarahu al-Musannif rahimahullah. Inilah yang disebut al-Musannif dengan al-Masih al-Dajjal. Fa'idhan yatahassal min hadha zuhuru masihaini. Maka dengan ini kita tahu ada dua Masih. Ahaduhuma aduwullah, salah satunya adalah musuh Allah Subhanahu wa taala. Alladhi yad'i ar-rububiyyah, yang mengaku sebagai Tuhan. Fayab'athuhu Allah imtihanan lil 'ibad. Allah utus secara takdir sebagai imtihan, sebagai ujian bagi para hamba. Hatta yumayyizu as-sadiq fi imanihi min al-kadhib, sehingga terpisahkan antara orang yang jujur imannya dan yang dusta imannya. Yang jujur imannya tidak akan goyah dengan Masih Dajjal, sedangkan yang dusta akan tergoyah imannya dan terfitnah dengan Dajjal. Karena Dajjal diberikan oleh Allah kelebihan-kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki orang lain, yaitu dia bisa menentukan ini, menentukan itu. Bahkan satu tanah ladang ditunjuk oleh dia untuk subur, maka subur dia. Yang tidak mau percaya kepadanya ditunjuk untuk gersang, maka gersanglah dia. Ila akhir. Bahkan bisa menghidupkan yang telah mati. Kamu ingin bertemu ibumu, maka dibangkitkan ibunya. Kamu ingin bertemu bapakmu, dibangkitkan bapaknya. Sudah percaya bahwa aku adalah Tuhanmu? Qul inna a'udzubikumullah. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang lain, bahwasanya ingat bahwa Dajjal itu a'war, matanya rusak sebelah, sedangkan Rabbmu tidak a'war. Sedangkan Rabbmu tidak a'war. Demikian pula terbaca kafara di antara dua matanya, di jidatnya, dan itu pun bisa dibaca, bisa dilihat oleh semua manusia, walaupun yang buta huruf bisa tahu huruf-huruf tersebut. Qala, dikatakan, wa huwa yamsahul ard wa yajubu ardallahi kullaha illa Makkah wal Madinah. Dan bahwasanya dia Dajjal akan berkeliling mengusap tanah dalam keadaan yajubu ardallahi kullaha, mengelilingi tanah Allah ini seluruhnya, bumi Allah seluruhnya, kecuali Mekah dan Madinah. Wa yanzil bis-sabkhah wa ya'lu jabal Ahad, jabal Uhud, fayadqu bi'asah. Dia turun di daerah Sabkhah, padang pasir yang bergaram. Wa ya'lu jabal Uhud, menaiki gunung Uhud, kemudian memukul dengan tongkatnya. Fayaqulu ma hadzal qasr al abyad, apa ini qasr al abyad, apa ini istana putih, hadza masjid ahmad, ini masjid ahmad. Wal madinah yawma idin laha sab'atu anqam, kullama ata naqban wajada alayhi malakain. Sedangkan Madinah waktu itu ada 7 pintu masuk. Waktu itu nanti setiap dia masuk ke salah satu pintu, maka didapati di sana 2 malaikat dalam keadaan menghunuskan pedang-pedang mereka. Yamna aduwwallah binad-dukhul, menghalangi musuh Allah ini untuk masuk ke Madinah. Tsumma tarjif al-Madinah 3 marrat, kemudian goncanglah Madinah 3 kali. Tahtazzu fayakhruj kullu munafiqin wa munafiqah. Ketika goncang 3 kali, keluarlah dari Madinah orang munafik dan munafiqah. Adapun orang mukmin yakin tempat yang aman dari Dajjal Mekah dan Madinah. Sedangkan ketika goyah, yang munafik dan munafiqah takut, mereka semua keluar. Dan juga fasik, orang-orang yang fasik wa fasiqah, fasik laki-laki dan fasik perempuan. Wa ya'tasim biha ahlul iman, yang akan kokoh di sana adalah ahlul iman. Fayaqulun, mereka berkata, makanana hatta namut, kita tetap di tempat kita sampai kita mati, yakni di Madinah. Tsumma yakhruj ilaihi rajulun, kemudian keluarlah seseorang dari Madinah, dari penduduk Madinah, mukmin, seorang mukmin. Fayaqulu, maka berkata, atu'minu bi, Dajjal berkata pada pemuda ini, apakah engkau beriman kepadaku? Pemuda tadi menjawab, la, anta kafir, tidak, engkau adalah kafir. Kama asyara al-syeikh al-imam, maktubun ala jihatihi kafara, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ahmad dalam matannya, bahwa di jidatnya tertulis kafa dan ra, ay kafir. Yaqra'uha kullu insanin, akan bisa membacanya semua manusia. Wadiha, sangat jelas. Lakin man amal basirah la haylata fih, Tetapi orang yang memang hatinya sudah dibutakan oleh Allah, tidak perhatian pada kafa dan ra yang ada di jidatnya. Maka orang tadi ketika tahu kafir dengan jelas, maka dia menjawab, la anta kafir. Maka Dajjal memukulnya atau mengayunkan pedangnya. Fayaj'aluhu jazlataini. Maka terbelahlah pemuda tadi menjadi dua. Aiqat'ataini. Yamshi bainahuma. Setelah terbelah dua, Dajjal berjalan di tengah belahan manusia ini. Tsumma yaqulu liatba'ihi. Kemudian berkata pada pengikut-pengikutnya, ara'aitum law ahyaituhu atu'minuna bi? Bagaimana pendapat kalian? Kalau aku hidupkan kembali orang yang sudah terbelah dua ini, apakah kalian akan percaya kepadaku? Maka pengikutnya serentak berkata, na'am, kami percaya, kami beriman kepadamu. Tsumma yaqulu, kemudian berkata kepada pemuda yang sudah terbelah dua ini, qum, bangun. Fayaqulu atu'minu bi? Tiba-tiba bangun pemuda tadi dan dikatakan kepadanya, sekarang apakah kau percaya kepadaku? Ana qad ahyaituka, aku telah menghidupkan kau kembali, aku mematikan kamu dan aku menghidupkan kamu. Fayaqulu, pemuda tadi menjawab, mazdadtu fika illa basira, tidak bertambah diriku terhadapmu kecuali tambah yakin bahwa engkau adalah kafir. Fayuridu qatlahu fala yusallit alaih. Maka Dajjal ingin membunuh kembali tetapi tidak mampu, tidak bisa, tidak diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ikhwan ibn a'azakumullah, hadis dalam hadis-hadis yang sahih diriwayatkan tentang Dajjal. Wa minal ahadis allati ja'at fihi, dan termasuk yang disebut dalam hadis-hadis yang sahih adalah bahwasanya Dajjal membawa di tangannya surga dan neraka. Faman mata mu'minun bihi adkhalahu jannatahu wa hiya narun alayh. Wa man qatalahu fa innahu yulqihi fi narihi wa huwa jannah alayh. Wa annahu sari' kal ghayth alladhi istadbaratuhu ar-rih yusri'u as-sahab. Khawani fi na'azakullah, dikatakan dalam salah satu riwayat bahwa dia membawa serta bersamanya surga dan neraka. Mereka menyaksikan surganya dan mereka menyaksikan nerakanya. Siapa yang percaya kepada Dajjal akan dilemparkan ke dalam jannahnya, akan dimasukkan dalam surganya, dan surganya adalah neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Dilihat oleh pengikutnya bahwa itu surga, setelah memasukinya ternyata itu adalah neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man qatalahu, dan siapa yang dibunuh oleh Dajjal, maka Dajjal akan melemparkannya ke dalam nerakanya, ini apinya. Dan siapa yang dimasukkan ke dalam apinya Dajjal, maka itu adalah surga Allah SWT. Wa anahu sari' kal ghayth, dan bahwasanya dia berjalan dengan cepat seperti awan yang cepat. Alladhi istadbaratuhu rih, yang tertiup oleh angin. Yusri' as-sahab, seperti cepatnya awan. Ikhwan ibn a'azakumullah, kita melihat betapa cepatnya awan. Jangan dikira lambat. Sebentar kamu lihat di atas kita, sebentar sudah di sana. Di sana itu sudah di kota lain. Jangan dikira itu masih di atas kita. Kalau sudah ke kanan sedikit, itu sudah di kota lain. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, demikianlah Dajjal. Sebentar di sana, sebentar di sini. Nasallahu salamah wal afiyah. Wa anahu idza ata ahla qaryatin faruddu alaihi qawluhu tumahil qaryatahum tasiru qahd wa idha qaryatan ajabathu tasiru khasb. Kalau dia datang satu desa, faraddu alaih, penduduknya membantah dia, menentang, maka dia akan jadikan desanya qahd, tandus, kering. Wa idza qaryatun ajabathu, kalau ada satu desa yang menyambut ajakan dia, maka tanahnya langsung subur. Wa imtihanun lil ibad, itu imtihan, ujian bagi para hamba. Wa annahu ya'muru as-samaa'a an tumtir fatumtir, Dajjal ini akan memerintahkan kepada awan, turunlah hujan, maka turun hujan. Wayamurul ard an tanbut fatanbut, menyuruh tanah tumbuhlah tumbuh-tumbuhan, maka tumbuhlah tumbuh-tumbuhan. Wayati al khirbah fatakhruj kunuzuha biiznillah, dia datang ke khirbah dan dia perintahkan untuk keluarlah perbendaharaanmu, maka keluar dari tanah apa yang ada di dalamnya, dari emas dan perak dan berbagai macam perbendaharaan. Biiznillah, semua itu dengan izin Allah, artinya dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Artinya Dajjal bukan Tuhan, bukan ilah, tidak memiliki kudrah illa biqudratillah, tidak memiliki kemampuan apa-apa kalau Allah tidak kehendaki. Karena Allah jadikan seperti itu, Allah jadikan dia bisa begini, bisa begitu, maka jadilah. Dengan kun fayakun, maka sesungguhnya yang berkuasa adalah Allah Subhanahu wa taala. Qala, dikatakan ma indahu syai', adapun Dajjal tidak memiliki takdir apapun. Adapun Dajjal tidak ala kulli syai'in qadir. Allah lah yang ala kulli syai'in qadir. Ikhwan ibn a'azakumullah, tidak kita bayangkan bagaimana kalau Dajjal keluar hari ini. Rasulullah salam al-afiyah. Kita berlindung kepada Allah min syarri fitnatil masih ad-dajjal. Kita berlindung kepada Allah dari fitnah atau jeleknya fitnah masih ad-dajjal. Mengapa? Kita membayangkan sekarang tukang-tukang sihir saja sudah banyak menipu kaum muslimin. Baru tukang sihir yang sedikit sekali keahlian kemampuannya, sedikit. Itu pun dengan qudratillah. Baru bisa ini, baru bisa itu. Ada pula tokoh kafir yang bisa ini, bisa itu, yang terkenal seluruh dunia. Sampai mereka sudah menjulukinya dengan julukan-julukan yang berlebihan. Dikatakan sebagai Dajjal, dikatakan sebagai belum. Na'udzubillah min syarri fitnatil masih ad-dajjal. Kita berlindung pada Allah dari jeleknya fitnah masih ad-dajjal. Itu saja sudah membawa fitnah sekian banyak orang. Na'udzubillah min dzalik. Apalagi Dajjal yang sesungguhnya. Qala, dikatakan ma indahu syai, kata syaikh ma indahu syai, lakin dzalika imtihan wa ghairi dzalik, tetapi itu adalah fitnah dari Allah, ujian dari Allah. Wa ghairi dzalika min al ahadits fil masih alladhi huwa waliyullah wa 'abdihi wa rasulih, dan lain-lainnya dari hadis-hadis tentang al masih yang merupakan nabi, yaitu al masih al awal waliyullah wa 'abduhu wa rasuluh wa ruhun minhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, yaitu kalimat Allah yang Allah lemparkan pada Maryam. Hadisnya mutawatirah. Wal ahadithu fil masih alladhi huwa aduwullah kafir kadzalika mutawatirah. Demikian pula hadis-hadis tentang masih yang kedua, masih ad-dajjal yang merupakan musuh Allah, kafir, juga mutawatir. Hadza raddun ala man ankaraha, karena kedua-duanya mutawatir. Dan tentunya makna mutawatir adalah tidak mungkin tawatuhu alal kadhibi. Enggak mungkin mereka sepakat untuk dusta. Karena terlalu banyak riwayatnya dan jalan-jalannya. Kalau banyak jalan-jalannya, banyak riwayat-riwayatnya, banyak meriwayatkan an jam'in minas sahabah, an rasulullah s.a.w. Maka tentunya ini adalah sudah dipastikan kebenarannya. Dipastikan kebenarannya. Maka siapa yang mengingkari, berarti mengingkari ucapan Rasulullah s.a.w. Siapa yang mengingkari berarti mengingkari berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun mereka-mereka yang mengingkarinya dengan takwil, maka itulah ahlul bid'ah, ahlul dalal. Mereka berkata, "Ya ada memang Dajjal, tapi maksudnya bukan makhluk yang begini-begini-begini, bukan." Itu adalah Dajjal, itu adalah yang melihat dengan mata sebelah, yaitu mata dunia saja, tidak melihat dengan mata akhirat. Kalau itu yang dimaksud, sudah banyak Dajjal, mana Nabi Isa-nya kalau gitu? Oh, Nabi Isa enggak mungkin turun. Ini hadis sahih. Ya mungkin maksudnya takwil-takwil batil. Adapun Dajjal ditakwilkan dengan pandangan yang sebelah, pandangan dunia saja, tidak pandangan akhirat, sampai dikatakan katanya Amerika itulah Dajjal. Karena mereka hanya melihat dengan mata dunia, tidak dengan mata akhirat. Tapi bagaimana dengan Nabi Isa-nya? Tidak bisa menakwilkan. Murtabil kenapa? Mungkin maksudnya tidak bisa. Jelas Isa ibnu Maryam, anaknya Maryam. Mau apa lagi? Jelas disebutkan dengan rinci di Masjid Dimasyq, di Syam. Jelas. Menaranya di menara timur. Jelas. Turunnya jelas. Kemudian musyawarah. Kemudian sholat jamaah. Mau ditakwilkan apa lagi? Mau ditakwilkan apa oleh mereka? Kalau ini dikatakan Dajjal, mana Nabi Isanya? Nabi Isanya Indonesia? Atau Saudi yang melawan Amerika? Qul inna a'udzu ajib. Ini takwil-takwil batil dari ahlul dalal, ahlul bid'ah. Assalamu alaikum hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.